Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, pada kajian kita di malam hari ini kita akan kembali membacakan penjelasan seputar al-ilm fadluhu wa syarafuhu, seputar ilmu syar'i, keutamaan dan kemuliaannya. Malam hari ini kita akan melanjutkan beberapa uraian penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim terkait masalah keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i tersebut. Tayyib, kita bacakan sisi yang setelahnya. Berkata al-musannif, أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية. Bahwasanya hajat, kebutuhan seorang hamba kepada ilmu adalah sesuatu yang pasti. Nah, yang sangat dibutuhkan oleh dirinya. Dan ini adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam Al-Quran, di antaranya dalam ayat yang mulia Allah berfirman, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui satu perkara apapun. Artinya, asal penciptaan manusia Allah ciptakan dalam keadaan ia jahil, ia bodoh, butuh untuk belajar. Nah, bahkan dalam masalah-masalah yang mencakup gerak-geriknya sendiri pun dia harus belajar, ya kan? Belajar berjalan, belajar berbicara, dan yang semisalnya. Apalagi dalam masalah ilmu terkait ad-din yang berhubungan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, yang harus dia jalankan, yang harus dia ketahui, yang harus pada sebagainya dia tinggalkan kalau semisal berhubungan dengan perkara yang diharamkan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba ketika masuk ke dalam Islam, dia sangat butuh untuk mempelajari ilmu syar'i. Dia butuh belajar. Nah, dari perkara-perkara yang wajib yang harus dia jalankan dan perkara-perkara yang haram untuk dia tinggalkan. Bahkan beliau menyebutkan fauqa hajatil jismi ilal ghadha, melebihi hajat jasmani terhadap makanan. Artinya butuhnya seorang hamba kepada ilmu itu sesuatu kepastian, melebihi kebutuhan dirinya untuk jasmaninya. Artinya seorang hamba dia butuh, ya kan, untuk memberikan kekuatan pada jasadnya, pada badannya, sehingga dia butuh makan, dia butuh minum. Tanpa makan dan minum, maka sifat manusia, badannya akan lemah, akan lemas. Nah, ini menunjukkan dia butuh makan, butuh minum. Akan tetapi hajat kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu syar'i melebihi itu seluruhnya. لِأَنَّ الْجِسْمَ يَحْتَاجُ إِلَى الْغَذَاءِ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. Karena jasad seseorang ia butuh kepada makanan dalam satu hari, terkadang bisa satu kali, terkadang bisa dua kali. Masing-masing kita bisa dia makan sehari sekali saja cukup. Nah, sebagian kita tidak bisa, hanya dua kali. Nah, dalam sehari. Kadang ada yang tiga kali, ya kan? Ada yang mungkin empat kali baru cukup. Nah, artinya apa? Kebutuhan seseorang kepada makan dan minumnya itu sewaktu-waktu. Kapan dia perlu dia makan, kapan tidak dia tidak. Nah, itu pun juga dari sisi porsinya ada, tidak berlebih-lebihan sehingga menyebabkan akhirnya dia jatuh sakit, tidak pula terlalu kurang. Wa hajatul insani ilal ilmi bi'adadil anfas. Adapun hajatnya seseorang kepada ilmu itu sejumlah nafas-nafas yang dihirup. Nah, betapa banyak ya kan nafas yang dihirup dalam seharinya, tidak bisa kita menghitungnya. Dalam sehari berapa banyak kita menghirup oksigen yang ada di sekitar kita ini, itu tidak terhitung ya kan. Tidak terhitung, tidak bisa satu, dua kita hitung, ya tidak bisa kan. Nah, artinya apa? Hajat kebutuhan seseorang bila beliau menyebutkan seukuran dengan hajat dirinya terhadap kebutuhannya untuk nafasnya, menunjukkan kepada kita butuhnya seorang hamba kepada ilmu itu dalam setiap waktu dia butuh. Dalam setiap waktu dia butuh, nah, kepada ilmu. Dari bangun tidur dia butuh ilmu terkait doa yang harus dia panjatkan setelah membuka matanya, terkait kewajiban apa yang harus dijalankan setelah bangun dari tidurnya. Di sana ada sholat subuh. Sholat subuh pun butuh ilmu, ya kan? Seperti apa tata caranya dan perkara yang afdol yang seperti apa yang harus dilakukan sebelum menunaikan sholat tersebut. Wudhunya juga butuh ilmu. Nah, dari setelah wudhu apa yang dia lakukan butuh ilmu, hingga akhirnya dia bekerja itu juga butuh ilmu. Mencari pekerjaan apa yang halal, dari sisi pekerjaannya juga butuh ilmu. Terkait apa saja yang harus dia jalankan, apa yang tidak. Dari zuhur, dari asar, dari maghrib, dari isya, hingga kembalinya dia di atas ranjangnya memejamkan kedua matanya, butuh ilmu. Nah, butuh ilmu untuk menjalankan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidurnya, sehingga dia berupaya untuk tidur di atas sunnah, di atas sunnah. Nah, ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Musannif di sini, li'anna kulla nafsin min anfasihi, li'anna kulla nafsin min anfasihi fahuwa muhtajun fihi ila an yakuna musahiban li'imanin au hikmah. Karena dalam setiap nafas dari nafas-nafasnya dia butuh untuk disertai dengan iman dan hikmah. Fa in faraqahu al-imanu aw al-hikmah fi nafsin min anfasi faqad atiba. Kalau semisal dalam setiap nafasnya tidak ada unsur iman dan hikmah, maka sungguh dia telah merugi. Wa qaruba halakuhu, dan sangat dekat kebinasaannya. Laisa ila husuli dzalika sabilun illa bil ilm. Tidak bisa seseorang menjadikan setiap nafasnya untuk sesuai dengan iman, untuk sesuai dengan hikmah, agar dia tidak menjadi seorang yang atib, yang binasa, yang sengsara, kecuali dia harus mempelajari yang namanya ilmu, harus belajar. Nah, sehingga kalau demikian beliau menyebutkan al-hajatu ilaihi fauqul hajati ila tu'ami wasyarab. Butuhnya dia kepada ilmu melebihi butuhnya dia terhadap makan dan minumnya. Subhanallah. Dalam urusan makan, seseorang pasti dia jadikan makanan itu dalam apa namanya porsi yang dia harus prioritaskan, ya kan? Yang harus dia prioritaskan. Sehingga ada sebagian orang mengatakan bekerjakan untuk makan, ya kan? Bekerja untuk apa? Untuk makan. Terkadang seseorang demi mendapatkan satu makanan yang menjadi favoritnya, dia rela berkorban. Rela untuk keluar jauh, ya kan, harus keluar rumah mencari makan. Rela untuk kemudian mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar. Nah, rela berkorban segala-galanya. Kalaupun hujan, dia terobos demi apa? Makan. Nah, bahkan dia rela kalau semisal keluar mengharuskan basah pakaiannya demi apa? Demi mendapatkan makan yang dia inginkan. Iya kan? Nah, coba dalam sehari seseorang gak makan, ketika datang perasaan laparnya, dia berupaya untuk bagaimana caranya untuk makan. Nah, harus keluar. Walaupun situasi di waktu itu sedang banjir, walaupun situasi di waktu tersebut sedang hujan lebat, dia tidak peduli. Nah, keluar demi apa? Butuh kepada makan. Bila dalam urusan makan seseorang demikian, maka dalam perkara ilmu syar'i yang disebutkan oleh beliau, dan mereka para ulama juga mengatakan hal yang semakna yang dengan yang beliau sebutkan, seharusnya juga memiliki porsi yang sama, ya kan? Demi taklim dia rela berkorban. Demi menghadiri daurah dia rela untuk kemudian meninggalkan sebahagian pekerjaannya, walaupun di saat-saat momen daurah tersebut adalah waktu terbanyak dia bisa mengumpulkan harta. Nah, sedang laris-larisnya berbisnis dia korbankan demi ilmu. Nah, seharusnya demikian. Bahkan melebihi semangatnya di dalam mencari makan dan minum, karena porsi ilmu itu adalah perkara yang lebih dipentingkan, lebih dibutuhkan oleh seseorang dibandingkan makan dan minumnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kebanyakan orang itu kan terbalik, ya kan? Dalam urusan ta'lim nanti ajalah. Nah, bisa kok dengar lewat apa namanya radio. Nah, atau kan nantilah minta rekamannya kita tunggu. Artinya menggampangkan dalam urusan ta'lim. Tapi dalam urusan makan dan minumnya, dia lebih diprioritaskan, lebih dia bersemangat untuk mendapatkannya. Ini tidak seharusnya demikian, menyelisih yang dibimbingkan oleh mereka para ulama. Nah, waqad dzakara al-Imam Ahmad, beliau menukilkan perkataan al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, perkataannya masyhur. Nah, beliau mengatakan rahimahullah, "An-nasu ahwaju ila al-ilmi minhum ila at-ta'ami wasyarab." Manusia itu sangat butuh kepada ilmu dibandingkan terhadap makan dan minumnya. لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين. Karena makan dan minum terkadang dibutuhkan oleh seseorang sekali dalam sehari ataukah dua kali, ya kan? Antum makan dua kali bisa kenyang, ya kan? Terkadang sekali juga kenyang kan? Lama baru lapar. Nah, lama baru lapar. Ini porsi kebutuhan seorang hamba kepada makan dan minumnya, demikian kata beliau Al-Imam Muhammad. Li'anna ta'amu wa syarab yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Adapun ilmu ia butuhkan dalam setiap waktunya, ia butuh kepada ilmu. Ia butuh kepada al-ilm. Inilah yang dengannya menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu syar'i adalah perkara yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh seorang manusia. Nah, ia tidak bisa beriman kecuali harus mempelajari ilmu tentang iman. Dia tidak bisa bertakwa kecuali harus belajar tentang apa itu takwa. Nah, ketika sakit juga demikian, dia tidak bisa menjadikan rasa sakitnya tersebut ada unsur pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan al-ilm. Sehingga dalam setiap waktu seorang itu sangat butuh terhadap yang namanya ilmu syar'i. Nah, sehingga jangan seseorang menyepelekan belajar semangat di dalam menimba ilmu. Siapa itu yang ribut itu? Nah, jangan ngobrol ya. Nah, kalau ngobrol suruh berdiri nanti. Ini masyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Tayyib, sekarang kita masuk ke sisi yang setelahnya. Berkata al-musannif pada alinea yang berikutnya rahimahullah, anna sahibal ilmi aqallu ta'ban wa amalan wa aktsaru ajran. Seseorang yang memiliki ilmu itu sedikit capeknya. Sedikit capeknya, ya kan? Duduk mengajari ilmu itu kan enggak capek ya. Duduk belajar ilmu juga enggak capek kan? Enggak keluar keringat. Antum duduk di sini belajar mendengarkan ilmu enggak capek ya kan, enggak keluar keringat. Nah, sedikit rasa capek yang didapatkan. Palingan apa? Mungkin pinggangnya pegal ya kan. Pinggangnya pegal, butuh diginikan. Akan tetapi kata beliau, sedikit dari sisi amalannya, pekerjaan yang harus dia berikan, porsinya sedikit. Wa aktsaru ajron, namun paling banyak pahalanya. Namun subhanallah, paling banyak pahalanya. Nah, kita belajar sejam mempelajari ilmu. Ada di sana mungkin seorang yang ikut kerja bakti satu jam keringetan ya kan, keringet. Nah, berkeringat dia, capek, letih, bahkan letihnya mungkin terasa hingga setelah dia belajar. Namun subhanallah, walaupun kedua-duanya itu sama-sama amalan yang mulia, dari sisi pahalanya jauh lebih besar didapatkan oleh seorang yang mempelajari ilmu syar'i. Lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa saja? Sehingga disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya al-ilmu la yu'adiluhu syai. Pahala ilmu asy-syar'i ketika seseorang mempelajarinya itu tidak bisa ditandingi oleh pahala apapun dari amalan-amalan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menandinginya. Bila sekali lagi benar niatan seorang yang belajar ilmu syar'i adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sehingga hanya sekedar duduk belajar menghabiskan waktu mungkin sebentar dan sesaat, sedikit capeknya ya kan, sedikit pekerjaannya, tidak ribet hanya sekedar duduk belajar mencatat, tapi ternyata pahala yang didapatkan itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'tabir hadza bil bisyahid, jadikanlah ini sebagai pelajaran yang berharga untuk kita, dan perhatikanlah beberapa contoh-contoh berikut ini agar kita semakin bisa memahami maksud dari apa yang beliau uraikan dan mengerti sejauh mana tingkatan keutamaan pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seseorang yang beramal untuk mempelajari ilmu syar'i. Disebutkan oleh beliau, fa inna sana'a wal ujara'a yu'anuna al-a'mala syaqata bi anfusihim. Ada seseorang yang membuat sesuatu apa saja, membuat rumah, mungkin dia membuat masjid, capek ya kan, membuat apa namanya WC, capek. Walaupun dari sisi amalan yang dilakukan sama-sama mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ujara, ataukah seseorang yang disewa untuk bekerja. Yu'anuna al-a'mal asyaqah, mereka memiliki perhatian yang lebih untuk melakukan amalan-amalan yang berat yang mereka pilih untuk diri-diri mereka. Nah, wal ustadzul muallimu yajlis, ada seorang ustaz yang mengajarkan ilmu duduk. Nah, duduk mengajarkan hadis ini artinya demikian, mengajarkan perkara ini demikian, mengajarkan ilmu. Ya'muruhum wa yanhahum wa yurabbihim kaifiyatul amal. Ia memerintahkan mereka, ia melarang mereka, ia memberikan tarbiyah pendidikan kepada mereka seperti apa kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khudhu adhafa ma ya'khudhunahu. Ia akan mengambil pahala yang berlipat-lipat melebihi pahala yang mereka dapatkan dari ilmu yang disampaikannya. Subhanallah. Iya kan? Ada seorang yang memotivasi seorang bersedekah. Dari beberapa orang yang hadir, subhanallah, Allah Azza wa Jalla gerakan hati sebagian mereka untuk akhirnya sadar pentingnya amalan sedekah tersebut. Akhirnya dia keluarkan uangnya untuk berinfak. Menyewa beberapa pekerja. Beberapa pekerja tersebut dengan kesadarannya, berkeinginan di samping dia bekerja, sebagiannya dia niatkan untuk bertaawun agar dapat nilai pahala dari pekerjaan yang dia lakukan. Subhanallah. Mereka semuanya sama-sama bekerja, sama-sama melakukan amalan ibadah yang dianjurkan di dalam Islam, namun ternyata dari sisi besarnya pahala yang didapatkan masing-masingnya berbeda. Yang paling besar pahala seorang yang membimbing mereka, yang memotivasi mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga beliau menyebutkan sahibul ilmi, orang yang memiliki ilmu, sedikit capeknya, sedikit pekerjaannya, namun ternyata pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian saya maulah jadi ustaz. Nah, iya kan? Mau enggak jadi ustaz? Hah? Enggak mau. Iya. Ya harus menjadi ustaz, minimalnya ustaz keluarga ya kan. Antum ajari anak antum. Antum ajari nanti cucu-cucu antum. Ya semisalnya. Nah, kalau bisa menjadi seorang ustaz ahsan, itu afdal. Namun butuh apa namanya? Semangat di dalam belajar. Butuh ketelatenan, butuh ketabahan, butuh kesabaran yang besar. Nah, butuh kesabaran yang besar. Sebagian di antara salaf ketika melihat ada sejumlah orang dengan jumlah yang banyak menghadiri majelis seorang imam yang terkenal, terkemuka di zaman tersebut, mereka mengatakan dari orang-orang yang banyak ini yang nantinya keluar menjadi ahli ilm itu hanya sekitar segelintir saja. Hanya sekitar segelintir saja. Artinya apa? Ternyata dari sekian banyak orang yang belajar menghadiri seorang imam yang mengajarkan di waktu tersebut ilmu hadis, itu hanya sedikit saja dari mereka yang jadi seorang alim, seorang muhaddis, seorang ahli ilmu. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, kita harapkan nantinya minimalnya kita semuanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah diberikan kepada kita keistiqomahan di atas sunnah, keistiqomahan di atas al-haq. Nah, kita enggak tahu ya kan 20 tahun ke depan nanti seperti apa nasib kita ya kan. Mungkin ada di antara kita yang nantinya menjadi saudagar yang sukses. Namun diupayakan agar terus berada di atas sunnah, di atas al-haq. Sebagian kita mungkin nanti ada yang jadi pegawai, mungkin sebagian kita ada yang jadi demikian dan demikian. Ada pula yang jadi seorang murabbi, seorang pengajar. Al-mim itu semuanya dibutuhkan an-niyah as-sahihah dan kejujuran di dalam mencita-citakan, mengidam-idamkan sesuatu yang dia dambakan tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian kita bacakan penjelasan beliau selanjutnya. Wal usadul muallimu yajlis. Ternyata seorang ustaz yang mengajarkan ilmu yang duduk, menerangkan kepada mereka seperti apa amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengambil pahala dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan apa yang mereka amalkan tersebut. Subhanallah. Waqad asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadzal ma'na haitsu qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan makna ini di dalam hadisnya. Beliau mengatakan afdalul a'mali imanun billahi tsumma al-jihad. Seafdal-afdal amalan adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya jihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Rasul menyebutkan seafdal-afdal amalan yang pertamanya adalah iman kepada Allah. Kemudian yang berikutnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat istidlal yang beliau sebutkan dengan hadis ini. Beliau menyebutkan fal jihadu fihi badlun nafsi wa ghayatul masyaqqati. Yang namanya jihad itu seseorang dia mencurahkan jiwanya, mengorbankan jiwanya. Wa ghayatul masyaqqah, dan menempuh sekian banyak kesulitan-kesulitan di dalam berjihad. Enggak remeh kesulitan yang dirasakan oleh seseorang di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang ikut jihad baru mendengarkan suara dentuman senjata sudah mengkerut takut. Rasa takut itu bisa menyebabkan seseorang itu sampai terkencing-kencing, terbeol-beol juga bisa. Nah, takut. Iya kan? Kalau ada di sana orang saling tebas, menebas. Saling tebas, menebas. Apa yang anda lakukan? Hah? Takut kan? Apalagi kalau semisal orang yang saling tebas, menebas terus masuk ke sini bawa parang. Apa yang anda lakukan? Lari. Sangat sedikit yang langsung menerjang, sangat sedikit. Ambil helm, hajar. Sangat sedikit kan. Rata-rata takut. Artinya butuh nyali yang besar. Butuh nyali yang besar. Melihat kecelakaan saja mungkin sebagian kita ada yang enggak bisa. Oh, itu di sana ada kecelakaan. Wah, oh, saya enggak bisa lihat saya. Nah, enggak bisa lihat. Nah. Apalagi kalau sampai batu bantu menolong kecelakaan menyebabkan akhirnya bis terjungkal. Ada beberapa yang masih hidup dibutuhkan bantuan kita menolong mereka. Nah. Ini termasuk dari perkara yang diperintahkan di dalam Islam, seseorang membantu saudaranya. Sangat sedikit ya kan, seorang yang akhirnya dia berhenti kemudian dia bantu orang-orang yang kecelakaan. Mungkin harus dia papah jasad seseorang yang terlihat tidak utuh. Nah, butuh keberanian yang besar. Ini dalam urusan-urusannya demikian, apalagi dalam perkara jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. melihat saudaranya terkena tembakan, melihat saudaranya jatuh terkapar, ada yang sampai melempar senjata itu dibuang lari dia. Ya subhanallah, dia lempar senjatanya lari. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada amalan jihad di dalamnya ada keutamaan dan kemuliaan. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, dzurwatu sanamil Islam. Puncak tertinggi dari amalan Islam itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padanya ada amalan itu adalah amalan yang afdal, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hadis ini Rasul menyebutkan bahwasanya jihad ternyata di urutan yang kedua, di sana ada amalan yang jauh lebih afdal, lebih mulia pahalanya dibandingkan jihad. Amalan tersebut itu ternyata adalah imanun billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang afdal. Nah, baru kemudian jihad. Wal imanu ilmul qalbi. Yang namanya iman, beliau menyebutkan yang dimaksud padanya adalah ilmu hati. Wa amaluhu, dan amalan hati. Wa tasdiquhu, dan pembenaran hati. Namanya iman itu kan demikian, qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil qalb yazid wa yanqus, sehingga berhubungan dengan hati. Maka dari itu dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan iman, porsi yang terbanyak beramal tentang iman itu kan hati, ya kan? Porsi yang terbanyak yang mengamalkan iman itu adalah hati, karena berhubungan dengan keyakinan. Lihat rukun iman, beriman kepada Allah, sifatnya keyakinan di dalam hati yang harus kita percayai, yang harus kita yakini, yang harus kita benarkan. Beriman kepada Rasul, beriman kepada para malaikat, dan yang seterusnya, amalan hati. Wa huwa afdalul amal, namun ternyata itu adalah seafdal-afdal amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'anna masyaqqatal jihadi fawqa masyaqqatihi bi'adhafi mudha'afatin. Dalam keadaan kesulitan, kesukaran jihad itu di atas kesulitan-kesulitan yang diraih di dalam menjalankan konsekuensi iman, berlipat-lipat banyaknya. Iya kan? Berlipat-lipat banyaknya. Amalan hati itu kan ringan, hanya sifatnya keyakinan yang mantap disertai dengan kejujuran dan yang semisalnya. Ringan, tidak butuh keringat untuk dikeluarkan. Namun jihad dari sisi kesulitan seperti yang tadi kita gambarkan sebagiannya, itu lebih sulit. Nah, sulit untuk dihadapi. Sehingga dibutuhkan adanya kesabaran yang demikian besar. Wa hadza li anna al-'ilma yu'arrifu maqadir al-a'mal wa maratibaha. Yang demikian disebabkan karena dengan ilmu seseorang mengetahui kadar-kadar amalan dan tingkatan-tingkatannya. Dengan ilmu seseorang akan bisa mendapatkan demikian. Wa fadilaha min mafduliha. Mana yang afdal, mana yang tidak, diketahui dengan apa? Dengan ilmu. Nah, wa rajihaha min marjuhiha, dari yang rajihnya dengan yang tidaknya. Fa sahibuhu la yakhtaru li nafsihi illa afdhalal a'mal. Maka seseorang yang memilikinya tentulah tidak memilih untuk dirinya melainkan amalan yang paling afdhal. Dia cari, dia lakukan, dia kejar. Wal 'amilu bila 'ilmin yadhunnu anna al-fadilata fi kathratil masyaqqah. Dan seseorang yang beramal tanpa disertai dengan ilmu, dia menyangka bahwasanya keutamaan itu hanya berhubungan dengan beratnya seseorang di dalam mengerjakan. Ya kan, seorang yang beramal tanpa diiringi dengan ilmu memandang seafdol-afdolnya amalan itu seukuran dengan berat tidaknya ketika menjalankan. Dipandangnya yang paling berat itu yang paling afdol. Ya kan, sama seperti menimbang. Antum kalau beli jajan pilih yang apa? Hah? Kalau beli ciki antum pilih yang mana? Hah? Yang paling berat, ya kan? Yang paling berat. Nah, ini seorang yang enggak belajar ya demikian. Dia enggak tahu kalau semisal ternyata yang ringan itu justru lebih afdol. Ada hadiahnya. Ini berat, berat banyaknya. Ini ringan tapi ternyata ada hadiahnya. Nah, terkadang hadiahnya uang, ya kan? Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Seorang yang beramal tanpa disertai dengan ilmu akan berpikiran demikian. Beli nasi. Pilih yang apa? Ditimbang ini sudah kecil. Ini porsinya banyak ini. Pilih yang paling banyak. Kalau seorang yang berilmu dia akan mengerti, ah ini banyak tapi cuman ngenyangin aja. Sana masalah ini. Bagus. Nah, bergizi. Terjamin. Atau jangan-jangan kita rata-rata ini melakukan sesuatu tanpa ilmu ini. Nah, kita timbang sesuatu dengan yang berat. Sebagian daerah, ini dari cerita sebagian asatidzah ke kita, ketika membeli barang itu dipilih yang paling berat. Tidak peduli walaupun barang yang berat tersebut harganya murah. Beli HP sama-sama beda merek, disuruh milih, ya pilih yang paling berat. Ah ringan, nggak ngeliat harganya, nggak ringan, ringan, giliran berat, ah ini yang ini aja. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa huwa yatahammalu al-mushaqqa wa in kana ma yu'anihi mafdula. Dia akan berupaya untuk mampu mengemban kesulitan-kesulitan tersebut walaupun pada hakikatnya ternyata amalan yang diamalkan adalah amalan yang ringan yang tidak besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba 'amalin fadhilin wal mafdhulu aktsaru masyaqqatan minhu. Walaupun memang terkadang amalan-amalan yang lebih afdol, namun ternyata di sana amalan yang mafdul, yang kurang afdol, itu lebih banyak memang kesulitannya dibandingkan yang afdolnya. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, seorang memiliki ilmu, ya mengajarkan ilmu, seorang dia punya waktu mempelajari ilmu, dibandingkan yang di sana dia banting tulang, banting keringat, banting waktu. Nah, kalau ada sesuatu dibanting demi mewujudkan amalan yang berat, namun ternyata tingkatan keafdolan yang didapatkan oleh seorang yang memiliki ilmu jauh lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya keutamaan iman dan jihad yang tadi kita sebutkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa'tabir hadza bihali Siddiq radhiyallahu anhu. Ambillah pelajaran ini dengan kita memperhatikan kisah keberadaan serta keadaan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fa innahu afdhalul ummah. Beliau adalah umat Islam yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sa'afdal afdal umat Islam setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa ma'lumun anna fihi man huwa aktsaru 'amalan wa hajjan wa shauman wa salatan wa qira'atan minhu. Dan diketahui ternyata di sana ada seseorang yang paling banyak amalannya dibandingkan amalan Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling banyak hajinya dibandingkan hajinya Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling banyak puasanya dan sholatnya dibandingkan ibadah dan sholat serta baca Qur'annya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, qala Abu Bakar Ibni Ayyash, berkata Abu Bakar Ibni Ayyash dalam salat berkatanya rahimahullah, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati saumin wala salatin, tidaklah penyebab mulianya serta terunggulinya Abu Bakar As-Siddiq melebihi kalian seluruhnya umat Islam adalah disebabkan karena banyak berpuasa dan banyak sholatnya. Walakin bisyai'in waqara fi qalbihi, namun yang demikian disebabkan karena adanya sesuatu yang tinggal di dalam hatinya. Maksudnya adalah iman yang demikian kuat, kokoh dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, mungkin kita pernah mendengarkan dua kisah yang menyebabkan akhirnya benar-benar teruji keimanan, ketulusan Abu Bakar As-Siddiq di dalam membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika orang-orang musyrikinya demikian pula menyebabkan sebagian kaum muslimin meragu-ragukan khabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam semalam baru melakukan peristiwa yang besar tersebut, Abu Bakar As-Siddiq tegar membenarkan berita tersebut, sehingga dengan sebab inilah beliau digelari dengan gelar As-Siddiq. Yang kedua dalam peristiwa apa? Hah? Peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyepakati perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang musyrikin, menyebabkan akhirnya kebanyakan para sahabat yang lain tidak percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab hingga mengatakan, tidak pernah saya ragu tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika terjadinya perang Hudaybiyah. Ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah, karena di perjanjian tersebut pada sebagiannya itu merugikan kaum muslimin. Di antara isi perjanjiannya, kaum muslimin wajib menyerahkan siapa saja yang datang kepada mereka dalam rangka masuk ke dalam Islam, bergabung dengan mereka, kembali ke orang-orang musyrikin. Ketika itu ada salah seorang sahabat Rasul, sehingga saya Abu Jandal radhiyallahu taala anhu, yang datang ke tengah-tengah kaum muslimin mengatakan, ya ayuhal muslimin, saya ingin bersama kalian, saya tidak tahan diganggu oleh mereka orang-orang musyrikin. Tapi orang-orang musyrikin berupaya untuk menariknya. Perasaan nurani seorang muslim ketika melihat saudaranya yang mereka kenal, yang mengetahui seperti apa siksaan orang-orang musyrikin, emosi, ya kan, emosi. Namun ternyata Rasul menyuruh Abu Jandal untuk kemudian kembali ke tengah-tengah orang-orang musyrikin. Nah, dan yang lainnya seperti diberangkatkannya pasukannya Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, ini menunjukkan ketulusan dan kebenaran iman yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.